السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم الدين أما بعد. Setelah beliau menyampaikan ucapan salam lalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan dua kalimat syahadah lalu bersalawat dan salam kepada Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh para pengikutnya, amma ba'd. Fa hadha al-juz' ath-thani min liqa'i bikum. Maka ini merupakan sesi yang kedua pertemuan saya dengan kalian. Wa ana sa'idun jiddan bi liqyakum. Dan saya sangat berbahagia sekali bertemu dengan kalian. Wa masrurun bima ra'aytukum 'alayhi min al-khair. Dan sangat gembira dengan apa yang aku saksikan dari kalian berupa kebaikan. Sawa'an fi hadzal masjid masjid Abi Dzar aw fi ghairihi min al masajid allati zurtuha fi Indonesia. Baik di masjid ini yaitu Masjid Abi Dzar atau di masjid-masjid yang lain yang telah aku kunjungi. Wa hadhihi ziyarati al-ula lakum. Dan ini merupakan kunjungan yang pertama saya kepada kalian. وأسأل الله أن تكون فاتحة خير للتعاون والتزاور. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ziarah ini menjadi pembuka kebaikan bagi kita sekalian untuk saling bekerja sama dan saling berziarah. وأسأله تعالى أن يجعل هذه اللقاءات من صالح أعمالنا. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jal menjadikan pertemuan-pertemuan kita ini termasuk di antara amalan saleh yang kita lakukan. Allati tuqarribuna ilayhi. Yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Wa yaj'alha sababan liridahu 'anna. Dan menjadikannya sebagai sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Kama as'aluhu ta'ala an yaktuba lana fiha ajra at-talibin lil-'ilm. Sebagaimana aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah tabaraka wa taala mencatat pahala bagi kita berupa pahala orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Wa yaktuba lana wa lakum thawab ad-dallin 'ala al-khair. Dan senantiasa mencatat untuk kita semua pahala orang-orang yang senantiasa menunjukkan kebaikan kepada yang lainnya. Wa an yaj'alana wa iyyakum mimman imtathala amra Allah fi qawlihi. Dan menjadikan kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Ta'awunun syar'iyyun, yaitu kerja sama yang sifatnya syar'i. Mabniyun 'ala al-kitab was-sunnah, yang dibangun di atas kitabullah dan di atas as-sunnah. Wa 'ala ma kana 'alaihi as-sahabah, dan di atas apa yang telah menjadi bimbingan para sahabat Nabi. Laisa ta'awunan bid'iyyan, bukan kerja sama yang dibangun di atas bid'ah. Fa laisa 'indana amirun lid-da'wah, kita tidak memiliki pemimpin di dalam dakwah ini. Wala qaidun lid-da'wah, dan kita tidak memiliki komandan di dalam dakwah ini. Indana ikhwah muta'awinun, yang ada di antara kita adalah para ikhwah yang saling tolong menolong dan bekerja sama. Min asatidah wa tullab wa darisin wa awamil muslimin. Dari kalangan para ustaz, para penuntut ilmu, orang-orang yang belajar, demikian pula keumuman kaum muslimin. Falaysa indana mas'ulun ya'mur wa yanha. Maka kita tidak memiliki seorang mas'ul, penanggung jawab yang memerintah dan melarang. Kama hasalat hadhihi al-bid'ah 'inda ghairina. Yang mana bid'ah ini telah dilakukan oleh selain kita. Fatajiduhum yuti'una ustadahum ta'atal amir wal hakim. Engkau mendapati mereka menaati ustaz mereka seperti ketaatan kepada seorang penguasa. Hatta balagha bi ba'dihim, hingga sebagian mereka sampai kepada tingkatan an ya'mura ashkhasan alla yudarrisu hatta nisa'ahum wa abna'ahum, sampai kepada tingkatan seseorang memerintahkan orang-orang tertentu untuk tidak diperbolehkan mengajar, bahkan mengajari istri-istri mereka pun tidak diperbolehkan. Wa ya'mura akharin bi ighlaqi masajidihim wa ma'ahidihim wa mawaqi'it tawasul lahum, dan memerintahkan kepada yang lain untuk menutup masjid-masjid mereka, atau demikian pula ma'ahad-ma'ahad mereka, dan memerintahkan untuk menutup seluruh situs-situs yang mereka buat di dalam media sosial. Wa ya'mur akharina bi an yabiu buyutahum wa yakhruju min mudanihim, dan memerintahkan kepada yang lain pula untuk menjual rumah-rumah mereka lalu kemudian keluar dan meninggalkan negeri tempat di mana mereka tinggal. Wa yaz'umun anna hadha ad-dhalal kulluhu, dan mereka menyangka bahwa semua kesesatan ini min bab al-hifaz 'ala ad-da'wa wa hudu'iha, mereka menyangka bahwa ini termasuk dalam perkara memelihara dakwah untuk dan menjaga ketenangan dakwah itu. Au min bab al-uqubat 'ala al-akhta' wal mukhalafat, atau termasuk dalam perkara memberi hukuman atas kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh individu-individu tertentu. Walil asaf an yajida man yaf'alu dhalika ta'atan min ba'dhin nas, dan merupakan hal yang sangat disayangkan sekali ditemukan ada orang-orang yang menjalankan ketaatan itu kepada sebagian manusia. Hadhihi al-af'al hiya af'alul ahzab ka Da'ish wal Qa'idah wa ghairiha. Perbuatan-perbuatan yang seperti ini adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti Da'ish, ISIS, demikian pula Al-Qa'idah dan yang lainnya. Wa man yaf'alu dhalik faqad ja'ala nafsahu hukumatan wa dawlah, dan barang siapa yang melakukan hal itu maka sungguh dia telah mengangkat dirinya sendiri sebagai pemerintah dan sebagai sebuah negara. Wa naza'a wulatal amr haqqahum, dan dia telah mengintervensi apa yang menjadi hak-hak para penguasa itu. Fa hadhihi al-uqubat la tasdur illa 'an ad-dawlah wa waliy al-amr, maka hukuman-hukuman yang seperti ini itu tidaklah boleh diterapkan kecuali dari pihak penguasa dan pemerintah. Wa min at-tanaqudil 'ajib, dan termasuk di antara bentuk kontroversi yang sangat mengherankan, an yamna'un nas min taqlid ahad al-madhahib al-arba'ah, ketika mereka melarang dan mencegah manusia untuk bertaklid kepada salah satu dari empat madhab. Thumma yad'unaka ila at-ta'assubi wat-taqlid limashayikh arba'a aw thalatha aw ithnain aw ithnain min al-asatidah. Lalu kemudian mereka justru mengajak kamu dan menggiring kamu untuk bersikap fanatik dan bersikap taklid kepada beberapa syekh tertentu, apakah empat syekh atau tiga syekh atau dua syekh ataukah dua orang dari kalangan ustaz. Wallahu ta'ala yaqul innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu, wallahu ta'ala yaqul wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tajidu ba'dahum ka'annahu ma qara'a wa la daras. Engkau mendapati sebagian mereka seakan-akan dia tidak pernah membaca dan tidak pernah belajar. Amaruhum biqati'atil arham faqata'uha. Ketika mereka memerintahkan untuk memutuskan tali silaturrahim, maka mereka pun memutuskannya. Amaruhum bitabdi'i ahli sunnah fabadda'uhum. Ketika mereka memerintahkan untuk menghukumi ahlul bid'ah kepada ahlus sunnah, maka mereka pun menghukuminya sebagai ahlul bid'ah. Amaruhum bihajri ahli sunnah min ghairi muqtadin syar'i fahajaruhum. Mereka memerintahkan untuk memboikot dan menghajar ahlus sunnah tanpa ada petunjuk yang syar'i yang menerangkan hal itu, maka mereka pun melakukan pemboikotan terhadapnya. Ay ata'uhum ta'atan amya. Yaitu mereka menaati pimpinan mereka tersebut dengan ketaatan yang buta. Wasakatu an hadhihi al-inhirafat. Lalu mereka diam dari adanya penyimpangan-penyimpangan ini. Wajawwazu li anfusihim hadhihi al-af'al. Dan mereka membolehkan perbuatan-perbuatan yang semacam ini untuk diri-diri mereka. Thumma yatasaalun. Lalu kemudian mereka bertanya-tanya. Ma huwa ad-dalil annana nurid qiyadat ad-da'wa wa at-tahakkum biha? Apa dalil bahwa kita menginginkan untuk mengomando dakwah dan mengatur dakwah tersebut? Ba'da hadhihi al-jara'im kulliha wa turidu dalilan? Setelah kejahatan-kejahatan dan keburukan yang mereka lakukan ini, lalu kemudian mereka bertanya, dalil? Tatrudu an-nas min buyutihim wa masajidihim. Kamu sudah mengusir manusia dari rumah mereka, dari masjid mereka. Wasalta ila shay'in ma fa'alathu al-hukumat wa al-jama'at ad-dallah al-ukhra. Engkau sudah sampai kepada tingkatan yang tidak dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, bahkan jamaah-jamaah yang lain tidak melakukannya. An tamna'a ar-rajula min tadrisi zawjatihi wa abna'ihi wa banatihi. Ketika engkau melarang seseorang untuk mengajarkan ilmu kepada istrinya sendiri, kepada putra-putra dan putrinya. Man anta wa bi ayyi sultanin qiyadiyyin taf'alu dhalik? Siapa kamu dan dengan kekuasaan dan komando apa engkau akhirnya melakukan hal itu? Idzan falyakun ta'awununa ta'awunan syar'iyyan. Maka jika demikian, hendaknya bentuk ta'awun, kerja sama di antara kita adalah kerja sama yang sifatnya syar'i. Fala yudkhilu 'alaikumul bid'ah bismat ta'awun wal hifaz 'ala ad-da'wah. Maka jangan sampai kalian disusupkan ke dalam dakwah kalian bid'ah dengan alasan kerja sama, tolong menolong dan dengan tujuan untuk menjaga dan memelihara dakwah. Fa inna hadha inhirafun khatirun 'anil sunnah. Karena sesungguhnya ini merupakan bentuk penyimpangan yang berbahaya dari sunnah. Wa huwa bidayatun li afkaril irhab wad dawa'ish wa ghairihim. Dan ini adalah merupakan permulaan-permulaan dari munculnya pemahaman ISIS, Khawarij dan yang semisalnya. Wa huwa maslaku ahli al-ghulu wal furqah. Dan ini merupakan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang bersikap ekstrim dan orang-orang yang membuat perpecahan. Wal ajib annahum yad'un anna ahla as-sunnah alladhina laysu ma'ahum fi bid'atihim hum alladhina farraqu an-nas. Dan satu hal yang menakjubkan dan mengherankan dari mereka, bahwa mereka menuduh ahlus sunnah yang mana mereka sama sekali tidak melakukan perpecahan, bahkan mereka lah yang melakukan perpecahan, namun mereka yang menuduh ahlus sunnah yang berjalan di atas sunnah sebagai orang-orang yang memecah belah. Arji'u ila da'awati. Maka saya kembali kepada seruan-seruanku. Fa'as'alu Allah an yaj'alana yarzuqana an yaj'alana wa iyyakum minal mumtathilina li amrihi bit-ta'awun asy-syar'i. Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kita semua, agar kemudian kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang menjalankan perintah Allah berupa tolong menolong yang dibangun di atas syariat. Kama as'aluhu ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal mutanasihin al mutawasin bil haqq. Sebagaimana aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kami dan kalian termasuk di antara hamba-hamba Allah yang saling memberi wasiat dan saling menyampaikan nasihat dengan kebenaran. Rawa Muslimun an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an, telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Tamim bin Aus Ad-Dari rahimahullah Abu Ruqayyah wa radhiyallahu an wa radhiyallahu ta'ala anhu, ad-dinun nasiha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan agama itu adalah nasihat. Zada Abu Dawud fi sunanih thalathan, dan disebutkan tambahan dalam riwayat Abu Dawud dalam sunannya, ad-dinun nasiha diucapkan oleh Nabi sebanyak 3 kali. Qila liman ya Rasulullah, lalu kemudian beliau ditanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimin ay hukamahum wa ammatihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa nasihat itu bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan bagi kaum muslimin secara umum. وروى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam' wa tha'ah. Bahwa kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa kami. Wa iqamis salati wa ita'iz zakah, dan untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa an-nasihah li kulli muslim, dan untuk menasihati bagi setiap muslim. Fal asl an yakuna bainana 'alaqatu at-tanasuh, maka hukum asalnya bahwa hubungan di antara kita adalah hubungan saling menyampaikan nasihat. بشروطها الشرعية, dengan syarat-syaratnya yang disyariatkan. أن تكون بعلم, yaitu nasihat yang dibangun di atas ilmu. وأن تكون برفق, dan nasihat yang dibangun di atas lemah lembut. وأن يخلص المرء لله تعالى فيها, dan agar kemudian seseorang mengikhlaskan agar karena Allah Subhanahu wa taala semata di dalam menyampaikan nasihatnya. وأن يريد بها إصلاح إخوانه لا فضحهم, dan tujuan ketika dia menyampaikan nasihat kepada saudaranya adalah untuk memberi kemaslahatan kepada saudaranya, bukan untuk memperburuk citranya. وإذا كانت النصيحة للسلطان أو نوابه من الوزراء والمحافظين, dan apabila nasihat itu yang disampaikan kepada penguasa atau kepada wakil-wakilnya dari kalangan gubernur dan menteri-menterinya, zadat ala hadza syartan muhimman, maka nasihat yang berkaitan dengan penguasa ada tambahan syarat yang penting. Qala ibn Abi Asim fi kitab as-sunnah, disebutkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitabnya as-sunnah, bab kaifa yansahu ar-ra'iyyatu lil amir, bab bagaimana seorang pemimpin, bagaimana rakyat menyampaikan nasihat kepada pimpinannya atau kepada penguasanya. Thumma akhraja bi isnadihi hadits Iyad ibn Ghanm radhiyallahu an, lalu kemudian setelah itu beliau meriwayatkan hadis dengan sanadnya dari sahabat Iyad bin Ghanm radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdiha alaniyah, barang siapa yang hendak menyampaikan nasihat kepada penguasa maka jangan dia menampakkannya dan melakukannya secara terang-terangan. Walakin liyatihi, namun hendaknya dia mendatangi penguasa itu, وَلْيَخْلُبِهِ, dan dia berdua dengannya, وَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ, dan dia mengambil tangannya. فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ وَإِلَّا فَقَدْ أَدَّ الَّذِي عَلَيْهِ, apabila nasihatnya itu diterima maka itulah yang dikehendaki. Namun apabila nasihatnya ditolak, maka sungguh dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Wa ala hadza ja'at al-athar as-sahiha 'an 'adad min as-sahabah. Dan berdasarkan prinsip ini telah diriwayatkan riwayat-riwayat yang sahih yang datang dari para sahabat. Minhum Usamah bin Zaid wa Abdullah bin Abbas wa Abu Umamah al-Bahili, Sudayy bin Ajlan. Di antara mereka yaitu Usamah bin Zaid, demikian pula Abdullah bin Abbas dan Abu Umamah Sudain bin Ajlan radhiyallahu anhum. Kama huwa mukharraj anhum fi kutub as-sunnah. Sebagaimana riwayat-riwayat mereka telah disebutkan di dalam kitab-kitab sunnah. Bi asanid sahihah. Dengan sanad-sanad yang sahih. Fa as'alullah an yu'inana wa iyyakum 'ala at-tanasuh. Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan pertolongan kepada kami dan kalian untuk saling menegakkan at-tanasuh, yaitu saling menasihati. Wa nad'u Allah ta'ala li ikhwanina alladhina nuffiru. Dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, alladhina nuffiru 'an hadzal 'ilm fanafaru. Dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara kita yang mereka telah diperingatkan untuk menjauhkan diri dari ilmu ini yang menyebabkan mereka lari. Nas'alullah lahum al-hidayah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mereka diberi hidayah. Wa an yaftaha qulubahum wa asma'ahum lil haqq. Dan semoga Allah Azza wa Jal membuka hati-hati mereka dan pendengaran-pendengaran mereka untuk mendengarkan kebenaran. Wa an yu'inahum ala kasr hadhihi al-quyud allati wudi'at wa kubbilu biha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong dan membantu mereka untuk menghancurkan ikatan-ikatan yang mengikat mereka sehingga mereka jauh dari mendengarkan kebenaran itu. Asbahu la yarawna wa la yasma'una wa la yatakallamuna illa bima yarahu wa yasma'uhu wa yatakallam bihi fulan aw fulan. Sehingga mereka tidak lagi memandang dan tidak ingin melihat dan tidak ingin berbicara kecuali dengan sesuatu yang telah diridai oleh fulan atau si fulan yang lain yang telah ditetapkan oleh mereka. Wa lubbisa 'alaihim hadzal 'amal asy-syani'. Lalu kemudian ditalbis atau dicampur adukkan kepada mereka amalan yang buruk ini. Wa qila lahum hadza min manhajis salaf 'adamus sama' li ahli al-bid'ah. Lalu kemudian dikatakan kepada mereka ini merupakan bagian dari manhaj salaf, tidak boleh mendengarkan ucapannya ahlul bid'ah. Fabadda'u man laysa bimubtadi'. Sehingga mereka pun menghukumi ahlul bid'ah, orang yang bukan dari ahlul bid'ah. Thumma imtana'u min al-istima'i lah. Kemudian mereka mencegah diri untuk mendengarkan ucapannya. Famata yahtadun. Lalu kapan mereka akan mendapat hidayah dengan cara demikian? Wa hum qad wada'u anfusahum fi dhulumatin ba'daha fawqa ba'd. Dalam keadaan mereka telah tenggelam di dalam berbagai macam kegelapan-kegelapan yang sebagiannya berada di atas sebagian yang lainnya. Da'watus sunnah da'watu haqq. Dan dakwah sunnah itu merupakan dakwah kebenaran. Wa da'watu rujula. Dan dakwah yang dibangun di atas kejantanan dan keberanian. Wa quwwah fil haqq min ghairi 'unf. Dan kekuatan di dalam menyampaikan kebenaran namun bukan dengan sikap kekerasan. Warifqun walim min ghairi dha'f. Dengan kelemah lembutan namun bukan berarti lembek atau lemah. Wa qad sami'tum fil juz'il awwal min al-liqa. Dan kalian telah mendengarkan pada sesi yang pertama dari pertemuan kita. Kaifa anna ahlal bid'ah yulabbisuna ijramahum asma'a hasanah. Bagaimana ahlul bid'ah mereka mengaburkan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan dengan nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Qala ta'ala afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Apakah orang yang dihiaskan kepadanya amalan buruk yang dia lakukan sehingga dia menganggap keburukan tersebut sebagai satu kebaikan. Wa qala ta'ala qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman yang artinya, katakanlah, maukah kami kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang-orang yang tersesat dalam beramal, dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka adalah orang yang paling baik di dalam melakukan amalan-amalan tersebut. Qala Sa'd bin Abi Waqqas humul ahbar war ruhban. Berkata Sa'd bin Abi Waqqas ketika menjelaskan ayat ini, yang dimaksud di dalam ayat ini mereka adalah para ahli ibadah dan para ulama dari ahlul kitab. Waqala Ali ibn Abi Talib humul khawarij. Dan berkata Ali bin Abi Talib bahwa yang dimaksud ayat ini adalah kelompok khawarij. Wakilahuma sahihul isnad ilaihima. Dan kedua ucapan ini sanadnya sahih, penyandaran riwayat ini kepada keduanya. Walaysa hadha biikhtilaf. Dan ini bukanlah sebuah perselisihan yang saling kontradiksi. Qala Sufyan ibn Uyayna. Berkata Sufyan ibn Uyayna, laysa fit tafsir ikhtilaf. Tidak ada perselisihan, kontradiksi di dalam penafsiran para ulama. Ai idza sahha al-isnad falaysa bi ikhtilaf, kulluhu haqq. Yaitu apabila sanadnya sahih dari mereka, maka semua penafsiran yang datang dari mereka itu menunjukkan kebenaran. Wa hakadha qala Ishaq aw Abdurrahman ibn Mahdi. Demikian pula yang disebutkan oleh Ishaq ataukah Abdurrahman bin Mahdi, saya ragu siapa yang mengucapkannya. Lihadha qala Ibn Kathir ba'da an dhakara al-qawlain. Oleh karena itu berkata Ibn Kathir setelah menyebutkan dua riwayat ini, was-shawabu anna al-ayah shamila lidhalika kullih. Yang benar bahwa ayat ini mencakup seluruhnya. Fata'ummu kulla man 'abada Allah 'ala ghairi tariqatin mardiyyah. Maka ayat ini bersifat umum pada setiap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak di atas metode yang diridhai di dalam syariat. Fana'udzu billahi 'azza wa jalla an yulbisa 'alaina al-haqq bil batil. Maka kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang dikaburkan kepada kita antara yang hak dan yang batil. Wa'lamu anna al-fitnata fi babil ilmi anwa'. Dan ketahuilah bahwa fitnah dalam perkara ilmu itu ada beberapa macam. وقد أراد إخوانكم أن تكون هذه الكلمة. Ikhwan kalian menghendaki agar kemudian kalimat yang akan disampaikan bi'unwan asbab al-istiqamah 'inda huduth al-fitan, yang berjudul sebab-sebab keistiqamahan ketika terjadi berbagai macam fitnah. Fa aqulu ayyuha al-ikhwah, maka saya mengatakan para ikhwah sekalian, awalan قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الفتن. Yang pertama telah datang dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang fitnah-fitnah. ووصفها بأوصاف كثيرة. Dan Rasulullah menyifatinya dengan berbagai macam sifat. منها ما في الصحيحين من حديث حذيفة. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Hudzaifah, annaha tamuju kamauj al-bahr, bahwasanya fitnah itu datang seperti gelombang lautan. Wa minha ma fi sahihain min hadis Usama bin Zaid, dan di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Usama bin Zaid atau Zaid bin Thabit, syak minni, na'am. Apakah Usam bin Zaid atau Zaid bin Thabit, beliau ragu. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma li ara al-fitana khilala diyari mawaqi' al-fitani khilala diyarikum kama waqi' al-qatr ay al-matar." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Mengapa aku melihat munculnya berbagai macam fitnah-fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian seperti turunnya tetesan-tetesan hujan. Wa fi haditsin tsalitsin syabbahaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi uqas al-baqar atau qu'as al-baqar atau al-mawat alladhi ya'khudhu al-baqar. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan fitnah yang muncul itu seperti penyakit yang menyebabkan sapi-sapi itu menjadi tewas. Atau sayasi al-baqar. Naam, ha. Usam bin Zaid. Al-hadith hay Usam bin Zaid. Alhamdulillah. Sayasi al-baqar. Naam. الحديث وشبهها مرة أخرى ثالثة النبي صلى الله عليه وسلم بصياصي البقر. أنا صياصي أعطيك الحين. Dan di dalam hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perumpamaan fitnah yang akan muncul itu seperti sayasil baqar. ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رابع. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat fitnah dalam hadis yang keempat. بِقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ seperti potongan malam-malam yang gelap. كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, badiru bil a'malis salihah fitanan ka qita'il lailil mudhlim, bersegeralah kalian untuk senantiasa beramal saleh di mana sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Fahiya ka mawjil bahri wa dhalamil laili wa kathratil matar, maka fitnah itu datang seperti gelombang lautan, demikian pula seperti tetesan-tetesan hujan dan juga seperti potongan-potongan malam yang gelap. Wa syabbahaha bi sayasil baqar wa hiya qurunuha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan fitnah itu seperti sayasi, yaitu tanduk-tanduk sapi. Fa yas'ubu an-najatu minha. Yang mana ini merupakan perumpamaan sulitnya seseorang untuk menyelamatkan diri dari tandukan sapi tersebut. Illa ala man waffaqahu Allah. Kecuali siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna as-sa'ada fi an-najati minha. Dan telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kebahagiaan yang diraih oleh seorang adalah keselamatan dari berbagai macam fitnah itu. Faqala innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan walaman ibtuliya fasabar fawaha. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innas sa'ida laman junnibal fitan, sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Lalu kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang diuji oleh Allah lalu kemudian dia bersabar, maka dialah yang meraih kemenangan. Wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi tafadhulin nas fi mawqifihim minha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang bertingkat-tingkatnya dan berbeda-bedanya manusia di dalam menyikapi fitnah itu. فالقاعد فيها خير من الماشي. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang duduk itu lebih baik dari orang yang berjalan. والماشي فيها خير من الساعي. Dan orang yang berjalan lebih baik dari orang yang berlari. فكلما أبطأت عن الفتنة وابتعدت كنت أخير. maka setiap kali engkau berusaha menjauhkan diri dari fitnah, maka hal itu lebih baik bagimu. وَمَنْ يَسْتَشْرِفْ لَهَا أَنْ يَبْرُزْ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ. Dan barang siapa yang menampakkan dirinya dengan menjerumuskan dirinya ke dalam fitnah, maka fitnah itu akan mendatanginya dan membinasakannya. وَالْفِتَنْ مِنْهَا فِي الدِّينِ وَمِنْهَا فِي الدُّنْيَا. Dan fitnah-fitnah itu ada yang berkaitan dengan agama, ada pula yang berkaitan dengan dunia. مِتْنَةُ الشُّبُهَاتِ وَفِتْنَةُ الشَّمَعَاصِ وَالشَّهَوَاتِ. Ada fitnah yang berkaitan dengan syubhat, ada pula fitnah yang berkaitan dengan kemaksiatan dan syahwat. Fitnatul mal, fitnah harta. Qala sallallahu alaihi wasallam inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap umat itu ada ujian yang menimpa mereka, dan ujian yang menimpa umatku adalah dalam permasalahan harta. Fitnatul nisa. قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. Demikian pula fitnah wanita. Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, takutlah kalian terhadap dunia dan takutlah kalian terhadap wanita. Sesungguhnya fitnah yang awal yang menimpa Bani Israel adalah berkaitan dengan fitnah wanita. وَمِنْهَا فِتْنَةُ الْإِقْتِتَالِ وَالْحُرُوبِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan di antara fitnah itu adalah fitnah saling bunuh-membunuh dan peperangan di antara kaum muslimin. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْفِتَنِ. Dan yang lainnya dari berbagai macam jenis fitnah itu. وَقَدْ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ نَتَعَوَّذْ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnatul mahya wal mamat, fitnah di saat hidup dan di saat mati. وَأَمَرَنَا أَنْ نَتَعَوَّذْ مِنَ الْفِتَنِ مُطْلَقًا. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berlindung diri dari fitnah secara mutlak. ومن أنواع الفتن الفتنة بين أهل العلم وطلابه. Dan termasuk di antara jenis fitnah adalah fitnah yang terjadi di antara para ulama dan para penuntut ilmu. فكل ما يحرفك عن الاستقامة على السنة فهو فتنة لك. Maka segala perkara yang dapat memalingkan kamu dari istiqamah di atas kebenaran, maka itu merupakan fitnah yang sedang menimpa kamu. وقد أمرك الله بالاستقامة كما قال تعالى. Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan dirimu untuk istiqamah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, فاستقم كما أمرت. Istiqamahlah engkau sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan bersama dengan orang-orang bertaubat, dan jangan engkau melampaui batas. Dan di dalam ayat ini ada tiga perkara. Al-ayatul ula al-amru bil-istiqamah wa hadha wajib. Yang ayat yang pertama perintah untuk istiqamah, dan ini merupakan sebuah kewajiban. الأمر الثاني أن الاستقامة كما أمر الله لا كما تريد أنت. Kemudian yang kedua, bahwa seseorang diperintahkan untuk istiqamah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagaimana yang kamu kehendaki. وما أراده الله وأمر به موجود في الكتاب والسنة. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam As-Sunnah. وموجود في هدي الصحابة. Dan juga disebutkan dalam bimbingan-bimbingan para sahabat. فالله لم يأمرك أن تستقيم كما أردت. Maka Allah Azza wa Jal tidak memerintahkan kepadamu untuk istiqamah sesuai dengan kehendakmu sendiri. أو أراد شيخك أو أستاذك أو جماعته. Ataukah berdasarkan yang diperintahkan atau yang diinginkan oleh syekh kamu atau ustaz kamu atau jamaah kamu. بعض الناس يريد أن يستقيم على السنة كما يريد هو لا كما أرادها صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. Ada sebagian manusia, dia ingin istiqamah di atas agama ini akan tetapi sesuai dengan kehendaknya dia, bukan berdasarkan kehendak yang membawa sunnah itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ikhtisar fal istiqama an takun ala ma kan alaihi as-sahaba. Maka secara ringkas, istiqamah itu adalah istiqamah berdasarkan bimbingan para sahabat radhiyallahu taala anhum. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما في البخاري وغيره. بركته حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. يا معشر القراء أي طلاب العلم وحلق المساجد. Wahai para qurra, yaitu para penuntut ilmu dan orang-orang yang membuat halaqah di masjid. لأنه جاء في رواية دخل عليهم في المسجد وهم حلق. Sebab disebutkan dalam satu riwayat bahwa Hudzaifah masuk ke dalam masjid dalam keadaan di sana terdapat halaqah-halaqah para penuntut ilmu. Ya ma'syaral qurra istaqimu. Maka beliau pun mengatakan, wahai sekalian para qurra, yaitu para penuntut ilmu, istiqamahlah kalian. In fa'altum faqad sabaqtum aw subiqtum sabqan ba'ida. Apabila kalian melakukannya, maka sungguh kalian telah jauh melangkah kepada dalam kebaikan. Ai sabaqakum as-sahaba wa hum qudwatukum. Dan di antara maknanya bahwa sabaqtum aw subiqtum sabqan ba'ida, bahwa kalian telah didahului oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam beristiqamah. Wa idza istaqamtum ala ma kan alaihi as-sahaba sabaqtum man ba'dakum. Maka apabila kalian istiqamah sebagaimana istiqamahnya para sahabat, maka kalian telah mendahului orang-orang setelah kalian. Wa in akhadhtum yaminan wa shimalan ay an manhaj as-sahaba faqad dalaltum dalalan ba'ida. Dan apabila kalian mengambil jalan ke kanan dan ke kiri, yaitu menyimpang dari jalan para sahabat, maka sungguh kalian telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Idzan intabih. Maka perhatikanlah. Al-istiqamah fi jami'id din 'ala ma arada Allah wa kana 'alaihi as-sahaba. Bahwa istiqamah dalam seluruh perkara di dalam agama ini berdasarkan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan bimbingan para sahabat. Laisa 'ala ma amlahu hawaka aw hawa ghairik. Bukan berdasarkan dikte yang disampaikan oleh hawa nafsumu atau hawa nafsu selain kamu. الثالث من فوائد هذه الآية. Yang ketiga dari faedah ayat ini. النهي عن سبب من أسباب الانحراف عن الاستقامة. Adalah larangan dari sebab penyimpangan dari istiqamah itu. وهو في قوله ولا تطغوا. Yaitu dalam firmannya ولا تطغوا. والطغيان الزيادة عن المشروع. Yang dimaksud at-tughyan melampaui batas dari batasan syariat. فلا تزد على السنة في الأحكام. Maka jangan engkau menambah dari sunnah yang telah disebutkan di dalam hukum-hukum. لا تجعل المباح مستحبا. Jangan engkau menjadikan sesuatu yang hukumnya mubah lalu kamu anggap itu sebagai satu hal yang disunnahkan. ولا المستحب واجبا. Dan jangan engkau menjadikan satu yang dianjurkan menjadi sesuatu yang wajib. ولا الواجب ركنا من أركان الدين. Dan jangan engkau menjadikan satu yang wajib dijadikan sebagai rukun dari rukun-rukun agama. ولا تجعل المكروه حراما. Dan jangan engkau menjadikan perkara yang makruh menjadi sesuatu yang haram. ولا تجعل الحرام شركا او كفرا. Dan jangan engkau menjadikan satu perkara yang haram menjadi kesyirikan atau kekafiran. ما لم يدل الدليل انه شرك اكبر او شرك اصغر او بدعه. Selama tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa itu syirik akbar ataukah syirik asghar atau itu merupakan perbuatan bid'ah. ولا تجعل الصغائر من المحرمات كبائر من غير دليل. Dan jangan engkau menjadikan dosa-dosa kecil dari perkara-perkara yang diharamkan lalu engkau menganggapnya sebagai dosa-dosa besar tanpa dalil. ولا تزد على ما شرعه الله ورسوله. Dan jangan engkau menambah di atas apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. فالزياده على ذلك بدعه وطغيان. Maka menambah dari syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya merupakan bid'ah dan merupakan bentuk melampaui batas di dalam agama. ولا تزد على ما اخبرك الله ورسوله. Dan jangan engkau menambah dari apa yang telah diberitakan kepadamu dari Allah dan Rasulnya. فلا زياده في الاوامر ولا زياده في الاخبار. Maka tidak boleh ada penambahan dalam perintah-perintah, demikian pula tidak boleh ada penambahan dalam berita-berita yang telah disampaikan. Misal fil akhbar, contoh permisalan yang berkaitan dengan penambahan dalam berita-berita. Akhbarakallahu azza wa jal fi sab'ati mawadhi' min al-Qur'an annahu istawa 'ala al-'arsy. Allah azza wa jal memberitakan kepadamu pada 7 tempat di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Allah azza wa jal beristiwa di atas arasy. Wal istiwa al-'ulu wal irtifa' kama rawahu al-Bukhari 'an Mujahid radhiyallahu anhu rahim. Yang dimaksud istiwa adalah tinggi dan terangkat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Mujahid radhiyallahu anhu. فلا تزد على هذا فتخوض في السؤال عن الكيفية. Maka jangan engkau menambah dari berita yang telah disampaikan lalu kemudian engkau berbicara tentang bagaimana istiwanya Allah. وأخبرك الله ورسوله أن المؤمنين يرون الله في العرصات يوم القيامة وفي الجنة. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberitakan kepadamu bahwa kaum mukminin mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di Arasat, di sebuah padang pada hari kiamat, demikian pula di dalam surga. فتؤمن بذلك وتوقن به وترجوه. Maka engkau pun mengimani hal tersebut dan engkau meyakininya dan sekaligus engkau mengharap agar engkau mampu meraih keutamaan itu. ولا يجوز لك الزياده على بالسؤال كيف. Dan tidak diperbolehkan bagimu menambah dengan mempertanyakan bagaimana melihat Allah itu. Akhbarakallahu wa rasuluhu bi na'imil qabri wa bi 'adzabil qabr. Allah azza wajalla dan rasulnya telah memberitakan kepadamu bahwa ada yang disebut kenikmatan di alam barzakh, ada pula yang disebut azab, siksaan di alam barzakh. فهكذا كل ما أخبر الله به ورسوله. Maka demikianlah semua apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. نؤمن به ونقبله ونصدقه دون زيادة. Kita mengimaninya dan menerima dengan sepenuhnya dan senantiasa kita menerima dan mengimaninya tanpa melakukan penambahan padanya. ولا تطغوا. Maka Allah mengatakan wala tatghaw, jangan engkau melampaui batas. La tatghu fi ilmik, jangan engkau melampaui batas dalam ilmu yang kamu miliki. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Allah azza wa jalla berfirman sesungguhnya manusia itu melampaui batas ketika dia memandang dirinya merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Fayakunu at-tughyan wa minhu at-ta'ali 'ala an-nas wa at-takabbur. Maka bentuk melampaui batas yaitu di antaranya adalah bentuk congkak dan menyombongkan diri dari manusia. Bisabab al-'ilm aw bisabab al-mal, disebabkan karena ilmu yang dia miliki atau disebabkan karena harta yang dimilikinya. Wa hadha at-tughyan naw'un thalith, dan sikap tughyan atau melampaui batas ini merupakan jenis yang ketiga. وهو أن تتعالى على الناس وتتكبر عليهم. Yaitu engkau menyombongkan diri dan congkak di hadapan manusia. بعلمك أو مالك أو منصبك أو نسبك. Apakah dengan ilmu yang kamu miliki atau dengan harta yang kamu miliki atau dengan kedudukan yang kamu miliki atau dengan faktor keturunan yang engkau miliki. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر فقال. Dan telah ditafsirkan dan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kesombongan di mana beliau mengatakan al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas, bahwa sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Faman radda al-haqqa aw ihtaqara al-khalqa fa huwa mutakabbirun. Maka barang siapa yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia maka dia adalah orang yang sombong. وكما قال هنا فاستقم كما أمرت Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, istiqamahlah engkau sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Akhbarana wa amarna fi ayatin ukhra an nastaqim 'ala as-siratal mustaqim. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita di dalam ayat yang lain agar kita senantiasa istiqamah di atas jalan yang lurus. Kama qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka hendaknya kalian mengikutinya. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan penyimpangan yang menyebabkan engkau menjauh dan berpecah dari jalan Allah. As-subul qala Mujahid al-bid'ah wasyubuhat. Dan disebutkan oleh Mujahid yang dimaksud as-subul jalan-jalan, yaitu bid'ah dan syubuhat. Intahal waqt. Baqiya asbabun lin-najati min hadhihi al-fitan. Maka tersisa pembahasan sebab-sebab keselamatan dari berbagai macam fitnah ini. Wa asbab tu'in 'ala al-istiqamah. Demikian pula sebab-sebab yang akan membantu dan menolong seorang hamba untuk istiqamah. Wa qad intaha al-waqtu wa qaraba al-'ashr. Dan telah selesai waktu dan telah mendekati waktu asar. Fanu'ajjiluha ila liqa'il ghadi insyaallah. Maka kita menundanya hingga ke pertemuan esok hari insyaallah taala. ونحن قد صلينا العصر مع ذي جمعا للسفر. Dan kami tadi sudah menjamak antara salat zuhur dan asar sebagai musafir. ومن رحمة الله تعالى dan termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, أن خفف على عبده المسلم في السفر. Di mana Allah Azza wa Jal memberi keringanan kepada seorang hamba muslim dalam perjalanan safar. Wattakhfifat fi shalat fi safar arba'ah. Dan keringanan-keringanan yang diberikan yang berkaitan dengan salat ketika safar itu ada empat macam. Al-awwal takhfiful 'adad. Yang pertama diringankan dari sisi jumlah. Biqasr ar-ruba'iyyah ila rak'atain. Dengan meringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Al-'ashr wadh-dhuhr wal-'isya. Yaitu salat asar, salat zuhur dan salatul isya. Amma al-maghrib wal-fajr fala qasr. Adapun maghrib dan subuh fajar tidak ada qasr. Ats-tsani at-takhfif fil waqt. Yang kedua keringanan dalam hal waktu. Fayajuzu jam'u as-salatayn al-maqsuratayn. Maka diperbolehkan menjamak 2 salat yang diqasr. Fi waqt al-ula kadh-dhuhr jam'u taqdim. Di waktu yang pertama seperti di waktu zuhur sebagai jamak taqdim. Atau di waktu الثانيه كالعصر مثلا جمع تاخير. Atau di waktu yang kedua seperti waktu asar sebagai jamak ta'khir. At-takhfif ats-tsalits. Keringanan yang ketiga. Bi'adami salati ar-rawatib. Yaitu tidak mengerjakan salat sunnah rawatib. Illa rak'atay al-fajr wal witr. Kecuali 2 rakaat salat fajar dan salat witir. Falam yakun sallallahu alaihi wasallam yatrukuhuma hadaran wala safara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat sunnah fajar dan salat witir, baik ketika safar demikian pula ketika muqim. Qala Ibn Umar sallaitu ma'a Rasulillah ay fi as-safar wa ma'a Abi Bakr wa Umar falam yakunu yazidu 'ala rak'atayn. Maka berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula bersama Abu Bakar wa Umar, bersama Abu Bakar dan Umar, maka mereka tidak menambah dari mengerjakan salat 2 rakaat. Wa qala Anas kharaja Rasulullah sallallahu min al-Madinah ay fi hajjatil wada' falam yusalli rak'atayn hatta raja' al-Madinah. Dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perjalanan safar untuk menunaikan hajjatul wada', maka beliau senantiasa mengerjakan 2 rakaat hingga beliau kembali ke Madinah. Muttafaqun 'ala al-haditsain. Muttafaqun 'alaih. Kedua hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An-naw' ar-rabi' min at-takhfif. Keringanan yang keempat. At-takhfif fil maqru' fi as-salah. Yaitu keringanan dalam hal bacaan di dalam salat. فقد جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم telah diriwayatkan dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam أولاً عن رسول الله pertama telah datang riwayat dari Rasulullah صلى الفجر بسورة الزلزلة di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh dengan membaca surah إذا زلزلت الأرض وذلك في سفر dan itu dalam perjalanan safar وصلى العشاء بسورة والتين والزيتون dan beliau mengerjakan salat isya dengan bacaan wattini wazzaitun wa jaa'a 'an Umar bin Khattab radhiyallahu 'an dan telah diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu 'an annahu shalla al-fajr aw al-maghrib ashakku minni bi surat al-fil wa surat quraish bahwasanya beliau mengerjakan salat fajr al-fajr aw al-maghrib bis al-ghalib ya beliau lupa apakah beliau mengerjakan salat fajr atau salat maghrib dengan surah Al-Fil dan surah li'ilafi Quraisy. Wa jaa'a 'an ghairihi min as-sahabah. Dan diriwayatkan dari yang lainnya dari para sahabat. Fallahu khaffafa al-'adad wa khaffafa al-maqru' aidan kama dhahar min hadhihi as-sahabah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan dari sisi jumlah, demikian pula diringankan dari sisi bacaan salat sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Wa antum khaffifu 'an al-musafir faghfiru lahu samihuhu idza akhta'a aw nasi dan antum juga maafkan kami sebagai seorang musafir apabila beliau keliru atau beliau melupakan sesuatu fa innas safara yaqulu sallallahu alaihi wasallam qit'atun min al'adab karena sesungguhnya perjalanan safar itu seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa safar merupakan potongan dari siksaan kama rawahu al-Bukhari rahimahullah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari asyallallahu an yubarik fil jami' wa gadan insyaallah nukmil asbab al-istiqamah dan besok insyaallah taala kita lanjutkan penjelasan tentang sebab-sebab istiqamah badan sa'atam gadan sa'atam كالموعد اليوم 9:30 يناسب جم 9:30 ان شاء الله 9:30 ان شاء الله ان شاء الله وتستعدون بعد العصر لمحاضره المغرب ان شاء الله persiapan setelah asar untuk محاضره بعد المغرب ان شاء الله وفقكم الله جميعا السلام عليكم ورحمه